Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari yang cerah ini. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Saat lagi insya Allah kita akan siarkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dikemas dengan acara Untian Mutiara Indah Imam Nawawi, ya, karya dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Barakallahu fiikum, dan alhamdulillah Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizullah ta'ala telah hadir di studio, ya. Gimana kabarnya Ustaz di pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Baik, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai masih pada muhafadah ala sunnah, masih pada bab penjagaan terhadap sunnah. Dan kita sampai pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, yaitu man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah. Dua kalimat ini, walaupun ringkas, tapi memiliki makna yang luas. Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah SWT. Yang demikian karena Allah SWT memerintahkan dalam Al-Quran, tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali. Sekian kali, berkali-kali Allah sebutkan, Atu'ullah wa atu'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Bahkan perintah untuk mengikuti, ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah pada kalian, ini pada Rasul yang ada di tengah kalian. Demikian pula sekian banyak ayat-ayat Allah SWT yang mengancam. Siapa-siapa yang tidak mau mengikuti Rasul terancam dengan sekian ancaman-ancaman. Maka ayat ini, may yuti'ir rasul faqad ata'allah, adalah sebagai prinsip ahlu sunnah. Sebagai dasar pegangan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu wajib mengikuti sunnah-sunnah nabawiyah. Maknanya wajib mengikuti sunnah tentunya, sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya kalau yang hukumnya wajib ya wajib, yang hukumnya mustahab anjuran ya tetap anjuran. Bukan maknanya wajib mengikuti sunnah berarti wajib mengikuti atau mengerjakan sesuatu yang hukumnya sunnah. Bedakan antara keduanya. Bukan begitu maksudnya. Wajib berpegang dengan sunnah maknanya wajib berpegang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran beliau, kalau beliau disuruh atau menyuruh dengan wajib, ya kita kerjakan dengan wajib. Kalau Allah SWT menganjurkan, maka sifatnya anjuran. Maka semua ajaran Nabi wajib kita pegang. Dan itu dalam rangka mentaati Allah SWT. karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita semua untuk mentaati Rasulullah, untuk mengikuti Rasulullah. Maka ketaatan kita kepada Rasul adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Dan yang namanya ketaatan, kata Sayyidina Utsaimin rahimahullah, termasuk di dalamnya taat dalam melaksanakan perintahnya, dan termasuk di dalamnya taat dalam meninggalkan larangannya. Jadi bukan hanya bicara tentang ketaatan terhadap perintah-perintahnya saja, tetapi makna taat kepada Rasul sebagaimana taat kepada Allah adalah dua sisi tadi. Mentaati dengan makna melaksanakan apa yang diperintahkan, dan mentaati dengan makna meninggalkan apa yang dilarang. Ikhwan fillah na'udzubikumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah tentunya perkara yang mendasar dalam ajaran Islam ini, karena sesungguhnya Islam ini dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga sebagian mereka yang tidak mau mengikuti sunnah kemudian berkata, cukup bagi kami Al-Quran. Ini jelas aliran sesat, menyimpang. Walaupun dengan sombong berkata, kami berpegang dengan Quran saja, tapi kami tidak ingin berpegang dengan sunnah. Bukankah yang kita ibadahi adalah Allah, maka kita taati perintah Allah saja? Tidak. Kalau engkau jujur mentaati perintah Allah, di dalam Al-Quran ada perintah untuk mengikuti Rasul, ada perintah untuk mentaati Rasul, ada perintah untuk mengambil ajaran Rasul. Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi pada kalian, ambillah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Ini barakallahu fikum, ada dalam Quran. Sehingga aliran yang kita sebut dengan ingkarus sunnah, mereka menamakan diri mereka dengan golongan Quraniyun. Kami golongan Quran. Kata Syaibna Al-Taymin rahimahullah dalam syarahnya terhadap Riyadus Salihin, mereka berdusta menyatakan kami golongan Quran. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran banyak perintah untuk mentaati sunnah. Di dalam Al-Quran banyak perintah untuk mengikuti Rasul. Di dalam Quran banyak perintah-perintah untuk ittiba', mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau mereka mengaku kami Quraniyun, kami golongan Quran, ternyata tidak mau mengikuti sunnah dan mengatakan cukup bagi kami Quran, maka itu adalah kedustaan mereka. Dan mereka menyimpang dari ajaran Islam, karena Islam memiliki dua dasar, dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Yang konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, konsekuensinya wajib beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Sedangkan konsekuensi dari syahadat kedua, mengakui dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasulullah, konsekuensinya adalah ikuti beliau, taati ajarannya, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya, dan muliakanlah sebagai Rasul. Ini barakallahu fikum konsekuensi-konsekuensi dari syahadat kedua. Sehingga kalau mereka berkata cukup bagi kami Al-Quran, maka berarti mereka hanya sebelah, hanya separuh syahadatnya, belum membuktikan syahadat yang kedua, Muhammadan Rasulullah, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasulullah SAW. Lebih parahnya lagi, aliran ingkar sunnah ini sering memperolok-olok agama. Astagfirullah. Aliran para pengingkar-pengingkar sunnah ini sering berkata dengan kalimat yang na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan mereka, yang kurang ajar kepada Allah dan kurang ajar kepada Rasul. Kata mereka bahwa Al-Quran ini adalah risalah. Risalah itu surat. Maka surat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasul itu adalah utusan yang disuruh membawa surat. Maka kita terima suratnya, apa urusannya dengan pengantar suratnya, katanya. Astagfirullah. Ini merendahkan Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu seperti tukang pos. Dia hanya mengantarkan surat dari Allah, yaitu Al-Quran. Maka kita terima Al-Qurannya, dan apa urusannya dengan yang mengantarkan, katanya. Cukup kita ambil suratnya saja. Ini na'udzubillah kekafiran yang nyata. Kekufuran yang nyata. Apakah mereka bisa dari Quran salat dengan benar, dari mulai takbir sampai salam? Rinciannya ada dalam hadis. Apakah mereka bisa menerangkan hukum-hukum zakat? Rinciannya, berapa persen atau berapa yang harus dikeluarkan, dan kapan nisabnya, berapa nisabnya biji-bijian, berapa nisabnya hewan ternak, berapa nisabnya, dari mana mereka tahu kalau mereka tidak mau berpegang dengan sunnah? Demikian pula, bagaimana mereka akan bisa berpuasa dengan baik kalau tidak tahu bagaimana rinciannya di dalam hadis? Semua yang Allah sebutkan secara global dalam Al-Quran, Rasulullah SAW merincikannya, menjelaskan cara-caranya. Barakallahu fikum. Akibatnya, Rasulullah SAW al-afiyah. Akibatnya mereka, para pengingkar sunnah, tidak salat. Mengapa? Karena mereka mengatakan di dalam Al-Quran kalimat salat itu artinya doa. Maka salat kami lebih banyak daripada salat kalian. Kami setiap saat doa, ya Allah, ya Allah. Maka itu salat. Karena dalam kamus dikatakan shalla yusalli artinya berdoa. Lihatlah, ketika memisahkan Al-Quran dengan hadis-hadis, akhirnya mereka memahami dengan salah. Hanya memahami Al-Quran dengan bahasa Arab saja. Bahasa Arabnya salat adalah doa. Berarti cukup doa, kita sudah salat. Ngapain kalian sujud-sujud nyembah tembok? Kata mereka. Astagfirullah. Dianggap salat kita itu hanya nyembah tembok. Bukan itu yang namanya salat. Salat itu adalah cukup dengan doa kepada Allah. Itu salat. Puasa juga mereka tidak puasa. Mereka keliling di tengah-tengah kaum muslimin dengan sengaja-sengaja minum es di bulan puasa Ramadan. Ketika ditegur, dan itu yang mereka inginkan supaya ditegur, mereka katakan, kalian menafsirkan puasa itu apa sih? Kata para pengingkar sunnah ini, puasa dalam bahasa Arab adalah shaum. Shaum itu menahan diri dari yang haram. Saya sudah menahan diri dari yang haram. Ngapain berlapar-lapar puasa berhaus-haus? Tak perlu. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari yang haram. Lihatlah, astagfirullah, di samping kekufurannya, karena merendahkan Rasulullah SAW menuduhnya sebagai tukang pos. Yang kedua, kekufurannya karena meninggalkan sholat dan puasa. Yang ketiga, kekufurannya dalam bentuk memperolok-olok agama. Astagfirullah, astagfirullah. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengisyaratkan akan munculnya orang-orang seperti ini. Ikhwanu fillah na'azakumullah. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Hakim rahimahullah dan lain-lainnya. Hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda, la alfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatih ya'tihi al-amru min 'indi fa yaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nah. Kata Rasulullah SAW, nanti sebentar lagi akan muncul di tengah-tengah kalian orang yang duduk di sandaran-sandaran, dipan-dipannya, di mebel-mebelnya, kemudian datang kepadanya perintah dari perintah-perintahku atau larangan dari laranganku. Kemudian orang itu berkata, la nadri, kami tidak peduli. Ma wajadna fi kitabillahi taba'nahu. Kami tidak peduli. Kami tidak tahu. Pokoknya apa yang ada dalam Quran kami kerjakan. Na'azakumullah. Kata Nabi SAW, la yushikanna, sebentar lagi akan muncul, atau la alfayanna, sebentar lagi akan kamu dapati orang yang muttaqian ala arikatih, duduk di sandaran dipan-dipannya, di mebel-mebelnya, syab'an, dalam keadaan kenyang. Ini dalam keadaan orang itu ahli dunia, bersandar di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya dalam keadaan buncit, perutnya dalam keadaan kenyang, kemudian berkata ketika didatangi sunnah dari sunnah-sunnahku atau perintah dari perintah-perintahku, kata Nabi, tiba-tiba orang itu berkata, bainana wa bainakum kitabullah, ma wajadna fihi min halalin istahlalna, wa ma wajadna fihi min haramin haramna. Kata orang tadi sambil bersandar, kami tidak tahu hadis-hadis itu. Cukup bagi kita Al-Quran. Apa yang ada di dalamnya baik, halal, kita halalkan. Apa yang ada dalamnya haram, kita haramkan. Titik. Astagfirullah. Menolak hadis, menolak sunnah, menolak riwayat yang sahih dengan alasan cukup bagi kami Al-Quran. Apa kata Nabi selanjutnya? Dalam riwayat atau dalam lafaz Imam Hakim rahimahullah, kata Nabi, innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya seperti hukumnya sama. Diharamkan oleh Allah ya haram, diharamkan oleh Rasul juga haram. Maka kata Nabi, innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah hukumnya seperti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengharamkan dinab. Dinab adalah binatang buas yang bertaring seperti anjing dan kucing. Apakah ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Maka lihatlah mereka para pengingkar-pengingkar sunnah. Mereka menyatakan bahwa anjing halal, kucing halal, boleh dimakan. Astagfirullah, bertambah sesat. Padahal ketika ada seorang yang tanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang wanita, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku mendapati, aku membaca dalam Quran, min ghilafin ilal ghilaf, aku membaca dari halaman pertama sampai terakhir, aku tidak dapati larangan untuk menyambung rambut, aku tidak dapati larangan untuk mencukur bulu alis, aku tidak mendapati larangan untuk mentato atau ditato. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, engkau kurang teliti. Baca lagi. Pasti ada. Aku sudah baca dengan teliti, halaman per halaman, semuanya aku baca. Min awalihi ila akhirihi. Dari awal sampai akhirnya. Aku tidak dapati. Ada. Apakah kamu tidak melewati ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'atakumur rasul fakhuduhu, wa manahakum anhu fantahu. Apakah engkau tidak melewati ayat itu? Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Oh iya, kalau itu saya dapati. Naam, kalau begitu itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Allah berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Termasuk yang dilarang oleh Rasul adalah mencabut bulu alis, cukur bulu alisnya, menyambung rambut, kemudian mentato dan ditato, tidak boleh berhias dengan tato. Itu dari larangan Rasul. Dan Allah berkata, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Dan kita katakan seperti itu juga pada perkara-perkara lainnya. Apa larangan tentang makan anjing dan kucing? Bukankah enggak ada dalam Quran? Ada dalam Quran. Yang mana? Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Anjing dan kucing termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW dengan menyatakan tentang dhinnab, larangan memakan binatang buas yang bertaring. Walhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan Quran dan sunnah. Sedangkan ingkaru sunnah justru menolak dan tidak mengerjakan Quran dan sunnah. Quran juga enggak, sunnah juga enggak. Mengapa? Karena Quran juga mereka tafsirkan dengan salah. Berarti mereka tidak mengikuti Quran juga, walaupun mengaku-ngaku golongan Quran. Mereka tidak mengikuti Al-Quran karena mereka menafsirkan seenaknya sendiri. Salat cukup doa. Puasa cukup menahan diri dari yang haram. Astagfirullah. Akhirnya mereka tidak salat, tidak puasa. Tidak seperti kaum muslimin yang salat dan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sangat jelas sekali bagaimana kesesatan pengingkar-pengingkar sunnah. Dan mereka sudah ada tiga kekufuran tadi. Kekufuran tidak meninggal, kekufuran karena meninggalkan salat dan puasa, kekufuran karena memperolok-olok agama, dan kekufuran karena menjatuhkan kehormatan Rasulullah SAW dengan mengatakan mereka atau Rasul tadi cuma pengantar surat atau hanya tukang pos. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin dari kesesatan mereka, para pengingkar-pengingkar sunnah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita istiqamah di atas prinsip-prinsip dalam Quran dan Sunnah, di atas agama ini yang didasari dengan syahadatain, yang didasari dengan Quran dan Sunnah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqamah di atas kebenaran. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.